Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله وهي منسيا برتقوله kepada الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله في السر والعلن, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam keramaian dan ketersendirian. Ittaqullaha haythuma kuntum, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada. Ittaqullaha tafuzu wa tuflihu, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kalian akan beruntung dan mendapatkan kemenangan. Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah nikmat yang terbesar kepada umat manusia, khususnya umat Islam, yaitu sebuah agama yang sempurna dan sudah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agama yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya agama. Agama yang sudah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai, tidak ada agama lain bagi yang mencari sebuah agama kecuali harus dia mencari agama Islam, harus mengambil ajaran Islam. Barang siapa yang mengambil selain ajaran Islam, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya agamanya. Dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Na'udzubillah. Agama yang sangat diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh agama, inna dina indallahil islam, sesungguhnya agama yang paling diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, agama Islam, agama yang didirikan di atas kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, dan juga didirikan di atas syahadat Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agama Islam, agama yang pokoknya adalah la ilaha illallah, meniadakan ilah yang paling berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pokok dasar inti ajaran Islam. Oleh sebab itu, pada siang hari ini kita akan membicarakan hal-hal atau perkara-perkara yang mencemarkan agama seseorang. yang mencemarkan Islam seseorang, yang merobohkan sendi-sendi keislaman seseorang. Hal yang pertama yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam diajarkan dan merupakan sebuah keyakinan bahwasanya tidak ada yang pantas dimintai doa atau berdoa kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa didoai kecuali Zat Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia harus berdoa hanya kepada Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang bisa memberikan kemuliaan, keselamatan, kenikmatan, kenyamanan, ketentraman. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah lah yang bisa menahan mara bahaya, menyingkapkan rasa gelisah, rusuh, rusah, gundah dan segala macam yang dirasakan oleh manusia. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Artinya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang mendapatkan bahaya, maka tidak ada yang menghalangi bahaya tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengangkat akan bahaya tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, jika dia, yaitu Allah Azza wa Jalla, menghendaki seseorang mendapatkan kemuliaan, keutamaan, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada yang dikehendakinya, kepada orang-orang yang dia kehendaki. Oleh sebab itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa di dalam agama Islam merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Seorang muslim tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, doa dalam agama Islam adalah ibadah yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya, tidak ada yang paling mulia di sisi Allah dari ibadah kecuali doa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oleh sebab itu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Afdalul ibadah ad-du'a." Artinya, ibadah yang paling utama adalah doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Kalau kita lihat sekarang, sebagian dari orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, sebagian dari kaum muslimin, mereka ada yang meminta kepada selain Allah. Minta juga kepada Allah, tapi pada saat yang bersamaan, pada saat kesempitan atau kelapangan, sebagian dari mereka minta kepada kuburan keramat, minta kepada penguasa laut, minta kepada pohon-pohon yang dikeramati, minta kepada barang-barang yang dianggap keramat, keris, jimat, sabuk, dan segala macamnya. Ini tidak benar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'allullaha kulla syai' hatta syahita idza qata." Artinya, mintalah kepada Allah segala sesuatu sampai sendal, kalau seandainya sendalnya lagi putus. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang berhak dimintai kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, barang siapa yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah mengkikis kalimat tauhid, yang mana kalimat tauhid tersebut merupakan pondasi dasar agama Islam, yang merupakan nikmat yang paling besar kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, yang kita anut sekarang. Kalau seandainya ada orang yang berdoa kepada selain Allah, masih percaya kepada penguasa laut, dialah yang bisa memberikan keselamatan, dia yang bisa menahan mudarat, maka itu termasuk berdoa kepada selain Allah dan mengeluarkan orang dari agama Islam. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Artinya, mintalah kepadaku, berdoa kepadaku, maka ganjarannya, balasannya orang yang berdoa kepada Allah, astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan benar-benar mengabulkan bagi kalian. Tidak usah pakai perantara, tidak usah pergi ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat, kemudian kita minta dengan menjadikan perantara kuburan keramat tersebut antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk pekerjaan yang mengeluarkan orang dari agama Islam dan mengurangi keimanan dia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua yang merupakan perkara-perkara yang mengurangi keimanan seseorang, bahkan bisa mengeluarkan orang dari agama Islam, yaitu menyembelih karena Allah, menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian masyarakat muslim apabila ingin membangun rumah, maka tiang pertama yang ditanjakan di rumah tersebut harus dikucuri dengan darah dari sembelihan, baik itu ayam, baik itu kambing, atau apapun. Ini gunanya apa? Gunanya adalah agar jin yang berada di tanah tersebut, yang hendak kita dirikan rumah di atasnya, tidak mengganggu dalam pembuatan atau pembangunan rumah. Ini semua bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, kemudian hidup dan matiku hanya untuk Allah, penguasa alam semesta. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh seorang ketika menyembelih, dia menyembelih untuk selain Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih selain Allah, untuk selain Allah, maka dia sudah masuk ke dalam jurang kesyirikan. Ada dua kesalahan dalam masalah penyembelihan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim. Ada yang menyembelih dengan nama Allah, akan tetapi ditujukan kepada selain Allah. Maka ini ya keluar dari agama Islam. Ada lagi yang menyembelih ditujukan kepada Allah, akan tetapi dengan nama selain Allah. Misalkan dengan nama ya, dengan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau dengan nama Syekh Asy-Syadzili, atau dengan nama Syekh An-Naqsabandi, dan yang lain-lainnya. Ini juga termasuk bisa mengantarkan orang ke dalam jurang kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar." Maka sholatlah untuk Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah mengikis akidahnya, mengurangi akidahnya, menggagalkan kalimat tauhid yang dia sebutkan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian hal yang ketiga, tawaf di selain Ka'bah. Ini bisa mengurangi keimanan seseorang dan bisa mengantarkan orang kepada jurang kesyirikan dan kekufuran. tidak boleh bagi seorang muslim untuk tawaf di sekitar kuburan atau di pohon-pohon yang dianggap keramat atau di sebuah tempat yang dianggap keramat. Sampai kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditawafi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyattawafu bil baitil atiq." Maka hendaklah kalian tawaf mengitari, mengelilingi Baitul Atiq, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Di sini perintah untuk menunjukkan bahwasanya tawaf hanya ada di mana? Di Ka'bah Al-Musyarrafah. Tidak boleh seorang pun tawaf di selain Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan yang lain di dalam masalah tauhid yaitu al-halifu bighairillah, bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillah faqad kafar." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kafir. Dalam riwayat yang lain, man halafa bighairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Misalkan, saya beri contoh, kalau ada orang yang bersumpah demi Allah, demi Allah, yang disumpahi juga enggak percaya, dia nambah sumpahnya, demi Allah, demi Nabi juga. Enggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya al-halif, bersumpah adalah ibadah dan tidak boleh orang bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesalahan yang bisa mengurangi akidah seseorang dan bisa menghancurkan kalimat la ilaha illallah yang dia yakini adalah ta'liqul tamaim. Artinya menggantungkan ajimat-ajimat. Tamaim jamak bentuk perular jadi tamimah. Tamimah artinya adalah ajimat-ajimat yang biasa kadang-kadang dikalungkan, digantungkan di tubuh bayi atau anak-anak kecil agar terhindar dari gangguan jin. Biasanya kita ya talinya hitam, kemudian kalungnya pun hitam. Di tangan kanan, tangan kanan, kaki kiri, di leher agar anaknya tidak mudah terganggu jin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan bagi orang yang menggantungkan ajimat-ajimat di tubuhnya. Bagaimana? Barang siapa, kata beliau, barang siapa yang menggantungkan tamimah, ajimat-ajimat di tubuhnya, maka Allah, maka semoga, kata beliau, ini doa dari beliau, semoga Allah tidak akan menyempurnakan kemauan dia. Jadi diburukan, didoakan buruk oleh Allah Subhanahu, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tidak akan menyempurnakan keinginan dia dari menggantung tamimah tersebut. Maka banyak sekali kita dapati orang-orang yang menggantungkan ajimat-ajimat, akan tetapi ajimatnya tidak berfungsi sama sekali. Kenapa? Karena itu doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, fala, maka semoga Allah atammallahu lah, tidak akan menyempurnakan keinginan dia dari dengan menggantung tamimah tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah juga sebuah hadis yang disebutkan atau diceritakan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ada sekelompok orang, sekitar 10 orang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Dulu kata-kata baiat dan sampai sekarang istilah baiat, kalau orang membaiat seseorang maka berarti dia berani mati untuk orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat beberapa orang tersebut, 9 orang beliau baiat, tinggal satu beliau tidak mau baiat. Kenapa? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dibaiat bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau telah membaiat 9 orang, tinggal satu yang belum engkau baiat dan engkau tidak mau membaiatnya. Kenapa?" karena dia menggantungkan tamimah di tubuhnya. Lalu orang tersebut pun ya memasukkan tangannya ke dalam bajunya dan dia putuskan tamimah dia. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membaiat orang tersebut dan bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah ajimat di dalam tubuhnya atau di tubuhnya, maka dia telah berbuat syirik. Oleh sebab itu para ikhwah sekalian, sadarlah. Bagi yang datang, mungkin para ikhwah datang masih membawa gesper keramat, ya, gesper pembawa kebal, keris-keris keramat, bumbu-bumbu keramat, atau cincin-cincin yang dianggap memberikan kekuatan, buang, jangan takut. Atau hancurkan, leburkan, jangan takut. Ya, atau susuk-susuk, keluarkan, jangan takut akan diganggu oleh setan. Bahkan itulah setannya. Ya. Jadi para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena tamimah merupakan pengikis dari akidah la ilaha illallah. Kemudian salah satu perkara yang lain juga yang mengurangi tauhid seseorang, yaitu mendatangi dukun, paranormal, para ahli pengobatan spiritual, para mentalis. Apa saja sebut namanya, semua prakteknya sama, maka hukumnya sama. Kalau seandainya minta kepada selain Allah, berhubungan dengan jin, maka itu termasuk daripada pengobatan yang dilarang dalam agama Islam. Baik itu dukun, tukang pelet, kemudian tukang ramal, para mentalis, kemudian paranormal, para tidak normal, para cacat mental, semuanya sama. Tidak ada bedanya, mereka adalah semua adalah budak-budak setan dan jin. Oleh sebab itu, barang siapa yang mendatanginya dan percaya kepadanya, maka telah kafir. Rasulullah SAW bersabda dalam Ashabus Sunan, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad." Artinya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, ya, ini bukan hanya ini saja. Artinya, kalau mendatangi selainnya, maka enggak kafir, enggak. Kalau seandainya pekerjaannya sejenis, maka sama hukumnya. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian dia percaya apa yang dikatakan oleh dia, maka dia sudah kafir terhadap agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim rahimahullah taala menyebutkan sebuah riwayat, "Man atakahinan fasa'alahu falam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia bertanya, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Oleh sebab itu, bagi yang masih percaya seperti itu, tinggalkan. Bagi yang pernah mengerjakan, maka banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna at-taibu minal zambi kama la zambalau. Karena orang yang bertobat dari sebuah perbuatan dosa, maka dia seperti tidak mempunyai dosa sama sekali. Banyak orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang kadang-kadang kenapa dia pergi ke dukun? Karena dia tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebuah obat, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah obat dari segala macam penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin." Artinya, dan kami telah turunkan dari Al-Qur'an itu berupa penyembuhan, obat, syifa', obat, dan rahmat kasih sayang bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada penyakit, maka ya, berobatlah. Oleh sebab itu para ulama salaf mengatakan tadawau bisyifa'ain. Maka ini hadis, berobatlah dengan dua obat, Al-Qur'an wal asal, yaitu Al-Qur'an dan madu. Ini adalah pengobatan-pengobatan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau seandainya ada orang yang merasakan sakit kepala, sakit pinggang, rematik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, idza wajada ahadukum wajah, jika salah seorang di antara kalian mendapati penyakit, falyadh kaffahu fi wajhihi, maka hendaklah dia meletakkan telapak tangannya di tempat sakit dia dan ucapkan bismillah 3 kali, kemudian ucapkan a'udzu bihizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Selesai. Itulah obat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini terbukti mujarab. Bagi siapa yang mencobanya dengan keyakinan dan keimanan, maka insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong kepada kita. Sebagian orang para ikhwah sekalian, dia sudah putus asa, obat sana, obat sini, gak sembuh-sembuh, akhirnya pergi ke dukun. Atau pergi ke tukang rupiah dengan setiap kali mendapatkan penyakit, pergi ke tukang rupiah. Jangan. Obati diri sendiri dengan diri sendiri. Rukyah diri sendiri. Kenapa? Karena merukyah dengan diri sendiri itu lebih menimbulkan rasa tawakal kepada Allah, rasa iftiqar, perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita yang membutuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita merukyah diri sendiri, akan menimbulkan rasa keimanan yang sangat bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak bisa bergantung kecuali hanya kepada Allah pada saat itu. Ini orang sekali-kali, orang sangat mudah sekali minta ruqyah, minta diruqyah. Enggak, ruqyah diri sendiri kalau masih mampu. Ya, ini termasuk daripada nasihat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meruqyah diri sendiri, maka ruqyahlah dengan Al-Qur'an atau dengan doa-doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dari Al-Qur'an, ayat kursi. Kemudian 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian Qul huwallahu ahad. Kemudian 2 surat minta perlindungan, yaitu Qul a'udhu birabbil falaq dan Qul a'udhu birabbin nas. Hal-hal seperti itu dibaca bagi orang yang merasakan kesakitan, baik penyakit biasa, sakit kepala, demam, ataupun diganggu oleh jin, ataupun diganggu oleh dukun, dipelet orang, maka diruqyah. Dan juga cara meruqyahnya bisa dengan doa-doa yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wastamsik billazi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguhlah kepada apa yang diwahyukan kepada kamu, sesungguhnya engkau di atas jalan yang lurus. Siapa yang meruqyah dirinya dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an atau dengan apa yang ada di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah di jalan yang lurus. Ini tidak pergi ke orang yang kita tidak tahu, kemudian meruqyahnya dengan gaya jarak jauh atau dengan komat kamit, dengan bahasa yang kita tidak pahami, maka itu termasuk daripada teman-teman jin dan syaitan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua khatib menyebutkan bahwasanya hendaklah kaum muslimin menjauhi akan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh para sahabat Nabi seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menceritakan, seorang yang beriman, perhatikan perkataan beliau, seorang yang beriman melihat dosanya seperti dia di bawah kaki gunung dan gunung tersebut ingin jatuh kepada dia. Itu sifat orang yang beriman apabila dia berbuat dosa. Sedangkan seorang yang munafik, jika dia berbuat dosa, atau orang kafir, kata Abdullah bin Mas'ud, jika dia berbuat dosa, maka seperti dia melihat lalat di hidungnya dan dia kibas seperti itu, selesai. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, pantas ditulis dengan tinta emas Orang yang beriman ketika melakukan perbuatan dosa meskipun kecil, maka dia seperti melihat dirinya di bawah kaki gunung yang mana gunung tersebut hendak jatuh kepada dia. Akan tetapi lihat, orang-orang kafir. Dan sayangnya sekarang, orang-orang yang menamakan dirinya beriman, muslim, melihat dosanya seperti itu. Di hadapan hidungnya ada lalat, kemudian dia kibas, selesai. Tidak. Orang yang beriman, dia harus merasakan bahwasanya yang dia maksiati siapa sekarang. Meskipun itu dosa kecil, ataupun dosa besar, yang ia maksiati siapa. Sebagian orang mengatakan, Allah kan maha penyayang, Allah kan maha pengampun. Iya, benar, saya setuju bahwasanya Allah maha pengampun. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahukan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah ghafur, maha pengampun. Rahim, maha penyayang. Akan tetapi dia lupa ayat selanjutnya. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Jangan ambil penyayangnya aja. Nerakanya juga ada. Allah mempunyai neraka. Ya. Ini para ikhwah sekalian. Jadi diharapkan dijauhi dosa. Dan ini nasihat untuk pribadi dan umumnya untuk para ikhwah. Kemudian para ikhwah sekalian, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu, berdakwah untuk agama Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu berdakwah melalui harta, dia berdakwah melalui hartanya. Yang mampu berdakwah melalui pena, dia berdakwah dengan tulisannya. Yang mampu berdakwah dengan lisan dia, dia berdakwah dengan lisannya. Yang mampu berdakwah dengan jiwa raganya, dia berdakwah dengan jiwa raganya. Dengan pemikirannya, dia berdakwah dengan pemikirannya. Yang jelas para ikhwah sekalian, orang yang berdakwah itu termasuk daripada orang yang paling baik perkataannya. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa qala innani minal muslimin." Artinya, siapakah yang paling baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan ia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Dan juga ingat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Artinya, sungguh wahai Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan perantaramu, maka itu lebih baik daripada onta yang merah. Orang Arab mengenal onta yang merah adalah harta yang paling utama. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang ketiga yaitu taubat. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Qatadah, seorang tabi'i, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i berkata, "Inna hadzal Qur'an yadullukum 'ala da'ikum wa dawa'ikum." Artinya, sesungguhnya Qur'an yang kita miliki itu menunjukkan kepada kalian akan penyakit kalian dan juga akan obat kalian. Penyakit dan obat. Penyakitnya adalah dosa dan obatnya adalah istighfar. Orang yang berdoa, orang yang berbuat maksiat, maka dia harus banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita, tidaklah beliau duduk di dalam sebuah majlis kecuali beliau beristighfar paling tidak 70 kali. Itu beliau yang diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang, dijamin masuk surga. Orang yang pertama kali membuka pintu surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfarnya seperti itu, bagaimana kita yang tidak ada jaminan legalitas kita bisa masuk ke dalam surganya Allah atau tidak. Mudah-mudahan kita termasuk daripada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah sekalian, yang keempat, termasuk daripada buah mendengar sesuatu yang baik adalah diamalkan. Ketika kita mendengar ini, maka kita amalkan. Tamaratul istima' al-ittiba'. Ya. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk dari orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat yang baik, kemudian hadis-hadis yang mulia, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Kalau ada salah ayat ataupun hadis, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala